الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله bermula dari hari ini بإذن الله وقوته kita akan mengkaji salah satu kitab yang ma'ruf di kalangan para ulama yang membahas tentang fadail al-amal, keutamaan-keutamaan amal saleh, sekaligus ancaman-ancaman dari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Kitab At-Targhib wa At-Tarhib. At-Targhib yaitu anjuran, dorongan untuk orang memiliki raghbah, kecintaan dan semangat untuk beramal saleh. Terhib lawannya, untuk orang punya rahbah, punya rasa takut dari kemaksiatan dan segala yang dilarang dalam syariat Allah. Kitab Terhib wa Terhib ini ditulis oleh Al-Imam Zakiuddin Abu Muhammad Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Al-Imam Zakiuddin Abu Muhammad Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi, atau lebih dikenal ma'ruf di kalangan ulama dengan Imam Al-Mundiri rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang biografi beliau, dikenal sebagai orang yang imam yang ma'ruf, akhlaknya sangat tinggi, adabnya, zuhudnya dikenal sangat, wara'nya, dan kana rahimahullah matinad diyana, agamanya sangat kuat, kokoh, ibadahnya pun sangat luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhim, beliau imam yang ma'ruf di kalangan ulama. Keimamahannya dan keilmuannya, banyak karya-karya beliau rahimahullah yang diwariskan kepada umat ini, antara lain yang ma'ruf dan tidak bisa seorang talibul ilm merasa cukup darinya, artinya harus memiliki apa yang beliau tulis itu sebagai talibul ilm. Apa yang beliau tulis antara lain Mukhtasar Sunan Abi Dawud. Mukhtasar Sunan Abi Dawud, karya Imam Mundiri, imam ini. Dan bagi talibul ilm tentunya yang lebih ekonomis itu lebih baik. Nah, dan tiga kitab sekaligus dijamak, disatukan dalam satu cetakan, yaitu Tahdhibus Sunan, karya Tahdhibus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Ma'alimus Sunan juga syarah Imam Al-Khattabi terhadap Sunan Nabi Dawud, dan yang terakhir Mukhtasar Sunan Abi Dawud karya Imam Mundiri. Jadi yang satu ini dalam satu cetakan. Dan ketiganya la ghina li talibil ilm anhu. Tidak bisa seorang talibul ilm lepas darinya. Mukhtasar Sunan Abi Dawud bukan hanya mukhtasar dalam artian meringkas, tetapi beliau berbicara sahih, dhaif, sahih karena begini, dhaif karena ini itu. Nah, rahimahullah. Demikian pula beliau meringkas mukhtasar sahih Muslim. Nah, dan salah satu karya beliau yang besar adalah ini, Targhib wa Tarhib. Beliau sendirikan yang sebetulnya pembahasan tentang ini ada fi butunil kutub. Pembahasan tentang Targhib wa Tarhib ini ada di dalam perut-perut kitab sunnah. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Dawud, dan yang lain-lain. Tetapi ma'ruf adanya kitab-kitab itu luas. Yang membahas Targhib wa Tarhib, yang membahas sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain. Luas. Nah, Imam Al-Mundiri rahimahullah ingin menyendirikan. Ingin mempermudah bagi talibul ilm, bagi umat ini. Khusus yang membahas fadha'ilul a'mal, khusus yang membahas targhib wa tarhib, yang mengajak dan yang mengancam dari, yang mengajak amalan saleh dan mengancam dari amal sayyi, dari kemaksiatan. Maka beliau sendirikan dari kitab-kitab hadis tersebut yang berkaitan dengan targhib wa tarhib dalam kitab beliau ini. Begitu pentingnya hingga Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengerahkan kemampuan beliau dan perhatian beliau kepada kitab ini, hingga beliau keluarkan kitab beliau yang juga tidak ada kelepasan, tidak bisa seorang talibul ilm lepas darinya, sangat membutuhkannya. Kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib dan Dhaif Targhib wa Tarhib. Sahih, hadis-hadis sahih yang di Targhib wa Tarhib Mundiri, dan yang dhaif pula dari Targhib wa Tarhib Al-Mundiri. Nah, karya beliau, sebagaimana beliau Syekh Albani juga menyendirikan Kutubus Sunan, Sahih Abi Dawud, Dhaif Abi Dawud, Sahih Nasai, Dhaif Nasai, Sahih Tirmidhi, Dhaif Nasai, Dhaif Tirmidhi, Sahih Ibn Majah, Dhaif Ibn Majah, rahimahullah, untuk lebih mempermudah bagi umat ini. Nah, kita ambil Kitabus Shaum dari Targhib wa Tarhib Al-Mundiri karena berkaitan dengan ibadah yang sedang kita jalani. Nas'alullah taufiq wassadat. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sempat diajukan, yaitu tentang boleh atau tidaknya, atau bahkan sunnah atau tidaknya memberi tahniah, memberi sambutan dengan datangnya Ramadan. Ramadan Mubarak, atakum syahr Mubarak, Mubarak alaikum syahr, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, dengan pembahasan yang sekilas dan tentunya kurang dan keminiman ilmu yang kita punya, bahwa di dalam hadis, di dalam Nasa'i, juga Ibnu Khuzaimah dan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya kalau hendak datang Ramadan. Kana yubashiru ashabahu. Beliau yubashir, memberi kabar gembira, dan beliau sampaikan kepada mereka, Atakum syahrun mubarak, atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis panjang seterusnya. Bulan itu di dalamnya ada Lailatul Qadar, amal soleh dilipat gandakan oleh Allah dan seterusnya. Yang syahid di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashir ashabahu. Demikian disebutkan sekilas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau tidak membahas tentang sunnahnya memberi sambutan itu atau termasuk hal yang dianjurkan atau yang diperintahkan bahkan, tidak. Tetapi di tengah pembahasan beliau tentang keutamaan Ramadan, tentang fadilahnya, maka beliau sebutkan biasanya Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadan. Nah, maka apakah dengan ini menjadi hal yang dianjurkan, menjadi hal yang sunnah untuk memberi tahniah, memberi sambutan hangat, nah, syahrul mubarak, mubarak alaikum syahr, Allahu a'lam. Karena hadis juga yang di Nasa'i, Imam Nasa'i, tentunya mereka para imam, para ulama lebih mengerti dari apa yang diriwayatkan. Imam Nasa'i hanya memasukkan hadis itu dalam bab fadlu siam atau fadlu Ramadan, keutamaan puasa atau keutamaan bulan Ramadan. Bukan disebutkan sebagai anjuran untuk atau bolehnya sunahnya memberi tahniah. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas itu yang ada sebatas yang disebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya juga untuk dikatakan bid'ah perlu lebih berhati-hati untuk ditinjau ulang. Nah, karena nggak semua yang ada kemudian dihukumi bid'ahnya karena tidak berdasarkan dalil. Karena bid'ah tentunya seperti kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Ketika orang menjalaninya, memang yang dia inginkan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengannya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tampaknya ucapan semacam ini hanya mereka ucapkan sebagai basa-basi atau apa, sambutan atau adat kebiasaan orang ketika datang Ramadan. Mirip dengan ini, wallahu alam, apa yang dilakukan oleh sebagian orang minta maaf kalau datang Ramadan di awal bulan, maafkan kalau ada segala kesalahan ini itu. Ini kebiasaan mereka, ada untuk dihukumi bid'ah, wallahu alam, perlu kehati-hatian. Nah, kita tidak berani untuk menghukumi seperti itu juga karena nggak ada ulama yang menyatakan demikian, yang menyatakan itu bid'ah. Secara umum kalau itu bentuknya penghormatan kita tidak memulai karena nggak ada contoh dari Rasul ataupun para sahabatnya. Tetapi kalau diberi penghormatan semacam itu, apalagi dimintai maaf, ya sudah, dibalas dengan yang serupa, ya sama-sama. Nah, atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Wallahu a'lam. Baik. Kembali kepada Imam Al-Mundhiri rahimahullah, beliau sebutkan at-targhib fi shaumi mutlaqa. Wa ma ja'a fi fadlihi wa fadli du'a'i shaim. Bab targhib, anjuran untuk puasa secara umum. Anjuran puasa secara umum, mutlak. Ramadan atau di luar Ramadan. Dan keutamaan puasa serta keutamaan doa orang yang puasa. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal kullu amali ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfas wa la yashab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, setiap amalan Bani Adam untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu junnah, perisai, amin, yang melindungi seorang hamba. Maka dikala hari kalian puasa, maka jangan melakukan rofat, atau jangan berkata rofat, akan diterangkan, wala yashab, jangan pula berteriak tanpa guna. Kalau seseorang mencelanya, maka hendaklah, atau memeranginya, hendaklah dia katakan, aku ini orang yang puasa, aku ini orang yang puasa. Dan demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, yaitu Allah, bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari minyak misik. Bagi yang puasa ada dua kebahagiaan. Ketika dia berbuka bahagia dengan bukanya, dan ketika menemui Allah dia bangga dengan puasanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lafaz-lafaz Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang berikutnya karena berkaitan, wa fi riwayatin lil Bukhari, di riwayat lain di Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Allah katakan, si hamba yang puasa meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena aku, maka puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat. Wa fi riwayatin li Muslim, yang di bawahnya, di riwayat lain di Muslim. Tentunya hadis al-Bukhari Muslim, mayahtaj. Nggak perlu disebutkan di Sahihkan Al-Bani atau apa. Bukhari Muslim sudah melewati jembatan. Tidak perlu dicukup dengan disebutkan diriwayatkan Bukhari atau Muslim, jiwa sudah tenang kalau itu sahih. Di dalam riwayat Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f. Setiap amalan Bani Adam digandakan oleh Allah satu kebaikan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, itu untukku dan aku yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dimana si hamba meninggalkan syahwatnya, makannya untukku. Lisa'il farhatan, yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda futrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia menemui Allah. Wala khawfu fa misaimi atyabu indallah min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik, dari bau minyak misik. Wa fi ukhra lahu aydha wa li ibn Khuzaimah. Di riwayat lain juga di Muslim dan juga di Sahih Ibnu Khuzaimah, wa idza laqiya Allah azza wa jalla fajazahu fariha. Memperjelas riwayat bahwa ketika si hamba yang puasa menjumpai Allah dan dibalas pahala puasanya untuknya, maka dia bahagia dengan pembalasan pahala tersebut karena banyaknya digandakan tanpa hitungan oleh Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini memperjelas lafaz hadis wa idza laqiya rabba fariha bi saumi, ketika dia menghadap Allah bangga, bahagia dengan puasanya. Salah satu kebahagiaan dari dua kebahagiaan yang puasa. Kenapa bahagia? Nah, di sini di dalam Muslim dan Ibnu Khuzaimah disebutkan karena Allah membalas puasanya dengan pahala yang sangat besar. Si hamba bahagia dengan itu. Al hadis rawahu Malik wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bima'nahu ma'ikhtilafin bainahum fil alfaz. Hadis diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Muwatta, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dalam sunan mereka. Maknanya sama dengan adanya perbedaan lafaz di antara mereka. Sedikit berbeda lafaz-lafaznya, namun maknanya sama seperti yang telah tersebutkan tadi. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, di riwayat lain di Tirmidzi, qala Rasulullah SAW, Rasulullah dalam bersabda, inna rabbakum yaqul kullu hasanah bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f wa sawmu li wa ana ajzibih wa sawmu junnatun minan nar wa la khalufu fa misaimi atyabu indallahi min rihil misik wa in jahila ala ahadikum jahil wa huwa sa'im falyaqul inni sa'im inni sa'im. Sesungguhnya Rabb kalian berkata, setiap kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Puasa itu tameng dari neraka. Ini biasa para ulama bawakan sekian banyak riwayat. Di riwayat lain disebutkan demikian, di Tirmidzi, di Nasa'i, di Musnad Ahmad. Dibawakan riwayat-riwayat yang berbeda dalam satu hadis. Hadisnya sama, itu juga. Kenapa? Untuk memperjelas yang semula bentuknya global, yang semula hadis di satu riwayat belum begitu jelas, dijelaskan dalam jalan yang lain, di riwayat yang lain. Tadi sudah kita ketahui salah satunya di Ibnu Khuzaimah dan Muslim, bahagia ketika menghadap Allah disebutkan fajazahu. ketika dibalas oleh Allah, diganjar pahala puasanya, bahagia. Jelas. Demikian pula ini tadi disebutkan junnah. Wasawmu junnah. Puasa itu tameng. Apa yang dimaksud? Diterangkan dalam riwayat Tirmidzi. Junnah minan nar. Tameng dari api neraka. Jelas bagi kita. Semakin terang. Dan bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari harumnya minyak misik. Wa in jahila ahadikum jahil. Kalau seseorang berbuat jahil kepada kalian dalam keadaan kalian puasa, maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, untuk dia menahan diri dan tidak mengganggu atau jahil kepadanya. Wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah. Di riwayat lain pula di Ibnu Khuzaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qala Allah azza wa jalla, Allah sebutkan, kullu amali ibni Adam lahu illa shauma fa huwa li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibni Adam untuknya kecuali puasa, itu untukku dan aku yang membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu tameng. Tameng ish. Inan nar. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu fa misaimi atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Lisaimi farhatan, idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih. Wa fi ukhra lahu, juga di riwayat lain di Ibnu Khuzaimah, qala kullu amali ibni Adam lah, setiap amalan Ibnu Adam untuknya, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati dhif. Satu kebaikan digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah illa sawma fa huwa li wa ana ajzibi. Kata Allah, kecuali puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Yada'u ta'ama min ajli, wa yada'u syaraba min ajli, wa yada'u ladzatahu min ajli, wa yada'u zaujatahu min ajli. Diperjelas, di mana si hamba meninggalkan makannya untukku, meninggalkan minumnya untukku, meninggalkan kelezatannya untukku, meninggalkan istrinya yang tidak menjimainya untukku. Wa la khulufu fa misaimi atyabu indallah min rihil misik. Dan bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau minyak misik. Walisaimi farhatan, dan yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda yuftir, hina yuftir, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kebahagiaan ketika dia menghadap Allah Rabbnya. Kemudian Imam Mundiri rahimahullah menjelaskan dari apa yang telah diriwayatkan di atas. Ar-Rafat bi fathir ra wal fa, rafat. Ar-Rafat yutlaq wa yuradu bihi al-jima'. Kalau diitlaqkan Rafat, maka yang dimaksud adalah jima'. Wa yutlaq wa yuradu bihi al-fuhsh. Terkadang diitlakan pula yang dimaksud adalah fuhsh, kata-kata keji, kalimat-kalimat kotor yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya diucapkan. Ini beliau terangkan penafsiran dari beliau rahimahullah, karena dalam riwayat yang tadi yang beliau bawakan disebutkan, fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashab, diriwayat Bukhari Muslim, jangan dia rofat. Nah, diterangkan oleh beliau makna rofat. Terkadang maknanya jima, terkadang pula maknanya perkataan keji, perkataan kotor. Wa yutlaq wa yuradu bihi khitabur rajuli wal mar'ati fi ma yata'allaqu bil jima'. Digunakan pula rofat ini khitabur rajul wal mar'ah, perbincangan, percumbuan antara suami istri yang berkaitan dengan masalah jima. Biasa tentunya suami istri untuk mengarah ke sana, ada omongan di antara mereka berdua, bisikan ini itu untuk bangkitnya syahwat di antara mereka. Omongan yang tentunya berbau syahwat, berbau. Nah, ini yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat uhilla lakum lailatus siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan oleh Allah malam puasa setelah kalian berbuka, rofaf kepada istri-istri kalian, yakni jima dan yang berkaitan dengannya, omongan-omongan yang berkaitan dengan jima. Ini tentang makna rofaf. Fala yarfud, maka maknanya dengan penafsiran ini, jangan dia rofaf, di dalam Bukhari Muslim tadi, jangan dia jima ketika puasa, jangan dia berkata kotor, perkataan keji, perkataan yang tidak sepantasnya dikatakan, atau perkataan yang biasa diucapkan oleh suami istri ketika hendak jima, jangan dilakukan ketika puasa. Wa qala katsirun minal ulama, berkata pula banyak ulama, innal murada bihi fi hadzal hadits al fuhsh wa radiul kalam, makna rafat dalam hadis ini fuhsh, ucapan kotor, fahisyah tadi makna kedua. Rafat maknanya perkataan keji, kata-kata jelek. Radiul kalam, dan perkataan, omongan yang rendah, yang orang terhormat tidak akan mengucapkannya, memalukan dan risih di telinga, itu rafat. Nah, wal junnah, kemudian mana junnah, karena tadi juga disebutkan junnatu ahadikum minan nar, bidhamil jim, dengan domahnya jim, junnah. Huwa ma yajunnuka, sesuatu yang melindungimu. Ay yasturuka wa yatika mimma takhaf, sesuatu yang melindungimu dan membela atau melindungi dari sesuatu yang kamu takuti, sesuatu yang kamu khawatirkan, seperti tameng disebut junnah karena melindungi dari yang dikhawatirkan, yaitu pedang kalau di masa lalu, tombak, panah, ditangkis dengan tameng, melindungi tubuh. Nah. Wa ma'nal hadis, kata Mundiri, inna shaum yasturu sahibahu wa yahfadhuhu minal wuqu'i fil ma'asi. Puasa itu yastur, puasa itu menutupi, melindungi orangnya, menjaga orangnya dari kemaksiatan. Puasa itu akan mengekang, layaknya tali pengekang pada kuda, sudah ditarik, si kuda mau gak mau harus berhenti. Nah, puasa itu mengekang dan menahan agar si hamba tidak terjerumus dalam kemaksiatan, yang kemaksiatan itu mengantarkan orang kepada neraka. Yuadi lenar. Makanya disebutkan puasa itu tameng dari neraka. Artinya dari sesuatu yang menjerumuskan orang ke dalam neraka, yaitu kemaksiatan. Nah, dengan puasa dilindungi seorang hamba, terjaga dari kemaksiatan. Ma'ruf, karena kebanyakan maksiat berasal dari syahwat. Berkaitan dengan pandangan, pendengaran, atau perut. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wal-ra'su wa ma hawa wal-batnu wal-ra'su wa ma wa'a wal-batnu wa ma hawa. Kepala dan yang mengelilinginya, serta perut dan yang sekitarnya. Ya, sekitar perut syahwat, sekitar kepala penglihatan dan pendengaran. Di lafaz lain beliau sebutkan, man la ilaha illallah, man yahfadu ma baina lihyai wa fakhidai azman lahul jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga di antara lihyahnya, jenggotnya, yaitu mulut, mata, pendengaran, dan di antara kedua pahanya, syahwatnya, bisa menjaga itu, maka dijamin surga baginya. Makanya dengan puasa terkurangi banyak hasrat dan dorongan syahwat yang itu munculnya dari makanan, dari perut diolah ini itu, keluarnya syahwat. Dengan puasa tertahan. Makanya disebutkan dia melindungi dari kemaksiatan. Wal khalu bi fathil kha mu'jamah wa dhammil lam. Adapun khalu dengan fathahnya kha mu'jamah, kha, dan dhammahnya lam, lu, khalu. Huwa taghayyuru raihatil fam minas saum. Perubahan pada bau mulut karena puasa, karena kosong, yang keluar gas dari lambung sehingga baunya demikian. Wasu'ila Sufyan ibn Uyayna an qawlihi ta'ala. Ibn Uyayna rahimahullah ditanya tentang firman Allah dalam hadits qudsi ini, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li. Nah, faqala idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu azza wa jalla abdahu. Ketika hari kiamat kelak, Allah menghisab amalan hambanya, wa yu'addi ma 'alaihi minal madhalim min sa'iri amalihi hatta la yabqa illa shaum. Allah jadikan pahala dari amalan soleh hamba untuk membayar kedzaliman-kedzaliman yang dia tanggung. Dia berhutang dengan kedzaliman itu, dibayar dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Pahalanya diambil untuk menutupi kedzaliman-kedzaliman dia. Mencaci faki fulan, mendolimi fulan, menghibai fulan, dan seterusnya. dibayar dan ditutupi dengan pahala amal solehnya. Hatta la yaqa illa sob. Dengan semua amalan soleh pernah dia lakukan, sehingga kemudian tidak tersisa kecuali puasa. Sudah terambil semua pahala sholatnya, zikirnya, ininya, zakatnya. Tersisa saldo yang ada hanya pahala puasa dia, si hamba ini. Sementara dia masih punya utang. Terlalu banyak kedzaliman yang dia tanggung. Fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal madzalim, kata Sufyan ibn Uyainah. Maka kemudian Allah yang menanggung sisa kedzaliman-kedzaliman hambanya. Wa yudkhilu bisawmin jannah, sementara dengan puasanya tidak disentuh oleh Allah. Dengan puasa itu diantarkan hamba masuk jannah. Masyaallah min fadlih. Nah, hadza kalamu, kata Imam Mundiri, itu keterangan Ibn Uyainah. Wa huwa gharib, wa bi makna hadhihi lafdhah aujuhun katsirah laisa hadha mawdhi' istifa'iha. Dan makna lain dalam hadis ini banyak, bukan di sini tempat untuk menjabarkannya. Ya. Dari awal Mundiri sudah menunjukkan kepiawaian beliau rahimahullah. Beliau seorang ulama hadis, mensyarah, menerangkan, membawa, mengkritik. Begitulah para ulama rahimahumullah. Nah, dari awal bab shaum. Wa taqaddama hadithul Harits al-Asy'ari, dan telah lalu hadis Harits al-Asy'ari. Wa amurukum bisiyam, wa mathalu dhalik kamathali rajulin fi isaba ma'ahu surratu misk kulluhum yuhibbu an yajida rihaha wa inna siyama atyabu indallah min rihil misk. Al-hadith rawahu tirmidhi wa sahahahu illa annahu qal wa inna riha sa'im atyabu indallah min rihil misk. Wa ibn Khuzaimah fi sahihihi wa lafdullah wa ibn Hibban wal Hakim wa taqaddama bitamamihi fil iltifati fis shalah. Telah lalu pula hadis Harits al-Asy'ari bahwa Rasulullah katakan, aku perintahkan kalian, aku anjurkan kalian untuk banyak puasa. Permisalan orang yang puasa itu seperti orang yang dalam rombongan, bersama rombongannya, yang mereka satu rombongan membawa satu tempat minyak misik. Nah, diletakkan di satu tempat kecil. Masing-masing dari rombongan ingin untuk mendapati wanginya. Siapa enggak ingin minyak misik? Nah, wanginya sungguh harum. Dan orang yang puasa atau yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak misik. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau sahihkan. Tetapi riwayat Tirmidzi menyebutkan bau orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari baunya minyak misik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan lafaz-lafaz Ibnu Khuzaimah juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Hakim dalam Mustadraknya, dan telah lalu dalam pembahasan sholat dalam terhib-terhib ini. Dalam hadis ini jam berapa ini? Dalam hadis-hadis ini Imam Munziri rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan puasa. Sekian banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang beliau bawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sekian riwayat, ada dua macam bentuk pengecualian di dalam hadis. Riwayat-riwayat yang pertama menyebutkan pengecualian itu dari pelipat gandaan. Dari pelipat gandaan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati dhif. Illa siyam. Kebaikan itu digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa ini dari penggandaan pahala. Maka maknanya dengan ini, khusus puasa tidak digandakan 10 kali lipat, tidak digandakan 700 kali lipat, tetapi digandakan berlipat-lipat ganda tanpa hisab, tanpa hitungan. Hanya Allah yang mengetahuinya besarnya pahala puasa ini. Hal itu karena puasa termasuk dari kesabaran. Sementara kesabaran Allah sebutkan dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dipenuhkan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Tidak 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat. Yang 700 kali lipat itu sudah, masya Allah besarnya. Sangat menunjukkan murahnya Allah, maha pemurah. Bayangkan satu kebaikan digandakan sampai 700. Ini untuk puasa khusus tanpa hitungan. Makanya di lafaz riwayat tadi disebutkan, si hamba ketika mendapati digandakan oleh Allah, balasan Allah di yaumul qiyamah kelak dari puasanya, fariha bisaumih, bangganya, bahagianya si hamba dengan puasanya. Ini satu. Makna yang kedua pengecualian ini, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi, seperti penafsiran Ibnu Uyainah yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Dan ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang ada, bahwa kullu amali ibni Adam lahu kafarah, dalam Musnad Ahmad dan yang lain. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya sebagai kafarah. Sebagai kafarah, sebagai penghapus dosanya. Membayar kedolimannya, dosa-dosanya. Semua amalan solehnya, pahalanya untuk itu. Kafarah. Kemudian Allah katakan, illa siyam. Kecuali puasa. Maka pengecualiannya dari kafaroh. Tidak boleh dijadikan sebagai kafaroh. Tidak diizinkan oleh Allah. Seperti kata Ibn Uyainah rahimahullah. Kalau masih tersisa, Allah yang menanggung, ditutupi oleh Allah dan diampuni. Puasanya murni untuk Allah dan dengannya serba diantarkan ke dalam jannah. Wasiyamu junnah. Puasa itu perisai dari kemaksiatan, dari neraka. Junnah minan nar. Di riwayat Nasa'i dari hadis Utsman bin Abi Al-As, lebih jelas Rasulullah sebutkan, as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu tameng seperti tameng kalian ketika perang. Dari zaman dulu tentunya pakai tameng, ya dia bawa pedang untuk musuhnya, juga untuk melindungi diri dengan tameng. Dalam peperangan kalian perlu tameng untuk selamat dari senjata musuh. Nah, demikian pula untuk kalian selamat dari maksiat, dosa, dan neraka, puasa yang akan melindungi kalian sebagai tamingnya. Diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang sangat kokoh melindungi kalian dari api neraka. Tetapi yang dikehendaki puasa itu sebagai tameng, pelindung dari neraka, dari maksiat, ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu an, asyamu junnah malam yakhriqha. Puasa itu tameng dari neraka, dari maksiat, malam yakhriqha, selama si hamba tidak melubanginya, tidak merusaknya. Layaknya kapal di lubangi, air masuk dari situ, lama-kelamaan penuh air dan kapalnya pun tenggelam, rusak. Puasa itu akan betul-betul menjadi tameng dari kemaksiatan, melindungi dari neraka, kalau tidak dia rusak dengan sesuatu yang merusak puasanya, baik itu merusak asalnya sampai batal ataupun merusak kesempurnaannya dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa, menodai kesempurnaan puasa dia. Kalau tidak dia rusak, kalau tidak dia hancurkan, maka akan menjadi tameng betul puasa itu. Lebih jelas dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, malam yakhriqha bil ghibah. Kalau tidak dia rusak puasanya itu dengan ghibah. Ghibah ma'ruf, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu bicarakan, kamu sebut saudara kamu dengan apa yang tidak dia senangi. Kalau dia dengar, dia gak akan senang. Ghibah. Kalau tidak dia rusak dengan ghibah, maka puasanya akan menjadi tameng. Nah. Dan itu yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di dalam salah satu bab beliau sebutkan keutamaan puasa itu bagi orang yang tidak merusaknya dengan ghibah atau larangan keras. Ghibah bagi yang puasa, agar puasanya bermanfaat baginya. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa puasa itu sebagai junnah, tameng, sesuai dengan pensyariatannya. Maka seharusnya lah orang yang puasa itu menjaga diri dari segala yang merusak puasanya atau mengurangi pahala puasanya, mengurangi kesempurnaan puasanya, dijaga. Oleh sebab itu diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau kalian puasa, jangan rofath. Maknanya sudah lalu tadi. وَلَا يَسْخَبْ, jangan pula teriak-teriak, angkat suara tanpa ada guna. Karena itu mengurangi kesempurnaan puasa. Akan menjadi junnah kalau kalian tidak teriak-teriak, kalau kalian beradab. punya wibawa ketika puasa, tidak rofat. Seperti kata Imam Abu Darda, waliyakun liyaumi saumi ahadikum al-waqar was-sakinah. Ketika kalian puasa, hendaklah kalian itu punya kewibawaan, ketenangan. La taj'al yauma fitrika wa yaumi saumika sawa. Jangan kamu samakan di hari kamu tidak puasa dengan hari kamu puasa. Bedakan. Kamu punya kewibawaan di situ, ketenangan, tidak ringan, tidak gampang diketawakan orang, tidak membawa hal-hal yang menjatuhkan harga diri atau kewibawaannya. Jadi orang yang berwibawa, sakinah wal waqar, dikala dia berpuasa itu semua kesempurnaan dari puasa. Bisa pula kata Imam Qurtubi, puasa itu tameng, melindungi dari maksiat, dilihat dari dampaknya. Itu dampaknya lapar, haus, dan dampak dari lapar dan haus itu lemahnya syahwat. Dengan lemahnya syahwat, maka terlindung, terjaga si hamba itu dari kemaksiatan. Dan ini disyaratkan pula dalam hadis, yada'u syahwatahu min ajli. Allah katakan, si hamba meninggalkan syahwatnya untukku. Atau tadi, yatruku zaujatahu, di riwayat lain disebutkan, dia tinggalkan istrinya, tidak menjimainya, juga untukku, kata Allah. Lemah syahwatnya karena puasa. Boleh pula maknanya, sebagai tameng, dilihat dari hasilnya. Hasil puasa adalah pahala. Di sisi Allah, dilipat gandakan banyak kebaikannya. Yang dengan itu, si hamba akan selamat, terlindung dari api neraka. Dan ini kata Imam Ibnu Arabi lebih jelas, karena an-nar, neraka itu huffat bisyahwat, dikelilingi dengan syahwat yang disenangi orang, yang dicocoki dengan diri dan ajakan jiwanya, itu yang mengelilingi neraka. Cocok memang, sesuai. Nah, dia tinggalkan dan dia jaga diri dengan puasa. Yang jelas, kalau si hamba menahan syahwatnya di dunia dengan puasa dan menjaga kesempurnaannya, apalagi yang merusak dia jauhi, maka dengan itu puasanya akan menjadi pelindung baginya dari neraka di akhirat kelak. Adapun riwayat Ibnu Jarrah tadi dalam Sunan Darimi, selama tidak dia rusak dengan riba. Ini mengisyaratkan bahwa riba memadorotkan puasa, merusak puasa. Hanya saja yang merusak ini bagaimana maknanya? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu dijadikan pendapat Imam Auza'i. Pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah, Imam Abdurrahman bin Amr, bahwa ghibah membatalkan puasa. Bahwa ghibah merusak, yang dimaksud bukan hanya merusak kesempurnaannya tetapi membatalkan puasa. Dan bahkan kata Imam Auza'i, wajib baginya untuk mengqadha puasanya di hari lain. Batal, dan dia wajib qadha, bayar puasa di hari yang dia ribah tersebut. Bahkan Imam Ibnu Hazm, beliau disebutkan menyatakan setiap bentuk kemaksiatan itu membatalkan puasa selama dengan sengaja dilakukan kemaksiatan itu, dan dalam keadaan dia ingat sadar sedang puasa, baik itu kemaksiatan yang berbentuk ucapan ataupun seperti riba, atau kemaksiatan yang berbentuk perbuatan. Tetapi pendapat Imam Ibnu Hazm ini rahimahullah disebutkan oleh Hafidh ifrad, berlebihan beliau. Kalau sampai dinyatakan setiap semua bentuk kemaksiatan sampai membatalkan puasa, ya berat. Tidak sejauh itu. Ini tentunya merusak, mengurangi kesempurnaannya naam. Tapi sampai dinyatakan batal seperti riba, beliau ifrat, berlebihan dalam hal tersebut. Nah, ini disebutkan oleh jumhur ulama bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis, larangan rofaf, larangan teriak, larangan jahil, larangan ghibah dalam puasa, ini semua merusak kesempurnaan puasa, karena mereka jumhur mayoritas ulama menyatakan yang membatalkan puasa itu hanya makan, minum, dan jima. Itu yang membatalkan. Dosanya besar, riba, naam. Sangat dikhawatirkan merusak. Tetapi sampai dinyatakan batal dalam artian seperti orang makan, sehingga harus bayar qadha di hari lain, tidak demikian dengan jumhur. Jumhur menyatakan itu khusus bagi yang makan, minum, dan jima dengan sengaja. Yang jelas ancaman sebagian salaf seperti Auza'i dan diriwayatkan dari Aisyah menyatakan batal dengan riba. Cukup paling tidaknya bagi seorang muslim untuk takut dan mawas diri untuk berhati-hati sangat dari riba dikala dia puasa. Di luar puasa saja dia haram, terlebih lagi ketika dia puasa. Nah, Imam Ibn Abdul Bar dengan keterangan tadi menyatakan cukuplah puasa sebagai tameng dari neraka sebagai keutamaannya. Sehingga dengan itu beliau menyatakan puasa lebih rajih, lebih berat, lebih afdal dari ibadah-ibadah yang selainnya. Karena dia disebutkan salah satu keutamaannya melindungi dari neraka. Seperti dalam hadis Abu Umamah, dalam riwayat Nasa'i, murni akhidhuhu anka, perintahkan padaku sesuatu yang aku akan ambil. Apa yang kau perintahkan kepadaku, kata Abu Umamah al-Bahili. Kata Rasul, alaika bisawm la mithlalah, banyak-banyak kamu puasa karena tidak ada yang seperti puasa keutamaannya. Ini yang membuat Ibn Abdul Bar menyatakan puasa lebih afdal dari yang selainnya. Dalam riwayat lain, la adla lahu, tidak ada yang sebanding dengannya. Pendapat Imam Ibn Abdul Bar, tetapi yang dinyatakan oleh jumhur ulama, puasa lebih afdal dari, maaf, salat lebih afdal dari puasa. Jumhur, sholat lebih afdal dari puasa. Wal ilmu indallahi ta'ala. نقف إلى هذا الحد. إن شاء الله kelanjutannya besok. Dan kalau bisa jangan terlambat agar tidak terlalu sore waktunya. 3:30 insya Allah kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.